إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmakumullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Wahai kaum muslimin, raihlah takwa dan keimanan kepada Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan, di bulan puasa yang kita berada di dalamnya. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmakumullah. Harapkanlah pahala dan surga kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap kepada Allah, berharap surga, berharap pahala atas ibadah yang kita kerjakan, ibadah puasa dan semua ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengharapkan pahala dan surga dari Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah wahai kaum muslimin, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takutlah azab Allah atas dosa-dosa, atas dosa-dosa kita. Dan beribadah, berpuasalah di atas tauhid. Di atas sunnah. Beribadahlah kita semua. Berpuasalah kita semua dengan menjauh dari kesyirikan dan bid'ah-bid'ah dalam agama. Karena amalan tidak akan diterima kecuali amalan tersebut, kecuali ibadah tersebut dibangun di atas tauhid dan sunnah, menjauh dari syirik dan bid'ah. Dan inilah pengamalan dari syahadat kita, syahadatain. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya kalimat syahadat kita, kalimat syahadat yang pertama la ilaha illallah, memiliki dua rukun. Dua rukun. Kalimat syahadat yang pertama la ilaha illallah yang wajib kita memahami, mengamalkannya. Dan yang pertama yaitu an-nafi, yaitu peniadaan. Diambil dari kalimat syahadat kita, la ilaha, yang maknanya tiada sesembahan yang berhak disembah, diibadai kecuali Allah. Adapun rukun yang kedua yaitu al-itsbat, penetapan. Diambil dari perkataan syahadat kita, illallah, yang artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja yang berhak diibadai. Sehingga wahai kaum muslimin, ini dua rukun syahadat pertama kita yang wajib kita pahami, kita amalkan, dan wajib kita membangun semua amalan kita dibangun di atas syahadat yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, wajib kita membatalkan semua kesyirikan. Wajib kita menolak semua sesembahan-sesembahan, ibadah-ibadah yang diberikan untuk selain Allah. Kemudian kita wajib menetapkan hanya satu sesembahan saja yang berhak diibadai, yang berhak disembah, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga kita benar-benar mengamalkan rukun dari la ilaha illallah. Dua rukun, peniadaan dan penetapan. Dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan dua rukun tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Kata Allah Azza wa Jal, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur dengan sesembahan-sesembahan selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah saja, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu la ilaha illallah. Allah telah menetapkan dua rukun tersebut yang wajib kita memahami kemudian mengamalkannya, dan wajib kita membangun amalan-amalan kita di atas la ilaha illallah, di atas rukun la ilaha illallah. Dan Allah berfirman, ingkar kepada tauhid, ini maksudnya adalah peniadaan, penolakan rukun pertama dari la ilaha illallah. Dan Allah berfirman, beriman kepada Allah saja, ini adalah rukun la ilaha illallah yang kedua. Dan lihat juga Allah Azza wa Jalla berfirman, menetapkan dua rukun la ilaha illallah ini dalam surat Zukhruf ayat 26-27. Allah mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim kepada kaum dan bapaknya, menceritakan tentang dua rukun la ilaha illallah ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surah Zukhruf ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innai bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakanku. Dan perkataan "Innai bara'un mimma ta'budun," sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ini adalah rukun la ilaha illallah yang pertama, peniadaan. Dan firman Allah, "Illallazi fatarani," kecuali Tuhan yang telah menciptakanku, yang aku tidak berlepas diri kepadanya, ini adalah penetapan rukun la ilaha illallah yang kedua. Ini dia dua rukun kalimat la ilaha illallah yang wajib kita pahami, kita amalkan, sehingga kita benar-benar mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang Allah jadikan dia sebagai kunci pembuka pintu surga, akan bermanfaat jika kita benar-benar memahami, mengamalkan makna dan termasuk jalannya rukun dari la ilaha illallah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, faham, amalkan kalimat la ilaha illallah, maka kita semua akan beruntung. Dan inilah keberuntungan kita ketika kita mengamalkan yang sebelumnya benar-benar memahami la ilaha illallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan syahadat yang selalu kita ucapkan di luar dan di dalam salat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Raihlah ketakwaan dan iman di bulan puasa yang berkah ini. Bertakwalah kita semua kepada Allah, takutlah azab Allah, berharaplah pahala kepada Allah SWT, berharap surga Allah yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, yang benar-benar beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari syirik, di atas sunnah, menjauh dari bid'ah. Dan inilah pengamalan dari syahadatain kita. Syahadatain kita la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Sebagaimana la ilaha illallah, syahadat kita yang pertama memiliki dua rukun. Begitu juga syahadat kita yang kedua memiliki dua rukun. Dan rukun yang pertama, kita wajib meyakini bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Diambil dari syahadat kita yang kedua, anna Muhammadan abduhu, yaitu Abdullah. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah. Dan wajib kita meyakini ini, sehingga kita enggak menyembah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun yang kedua, kita wajib meyakini bahwasanya Muhammad utusan Allah, Rasul Allah untuk kita semua, untuk seluruh manusia. Diambil dari perkataan syahadat kita, anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad Rasul Allah. Dan ini dua rukun syahadat kita yang kedua, yang harus ada dalam setiap ibadah kita. Dua rukun ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan kepada Nabi, sehingga kita tidak menyembah, beribadah, meminta-minta kepada Nabi yang telah meninggal dunia. Dua rukun syahadat ini juga menjadikan kita orang-orang yang tidak tafriq, yang tidak meremehkan Nabi, sehingga kita benar-benar mencontoh tata cara ibadah Nabi, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, dan semua ibadah-ibadah yang mencontoh ibadah Nabi. Karena kita tahu Muhammad itu utusannya Allah sebagai kudwah bagi kita semua. Dan kita juga tahu bahwa Muhammad adalah hamba Allah, sehingga kita enggak meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah, hamba Allah yang beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, umat Rasul yang beribadah kepada Allah sesuai dengan ibadah tata cara yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menetapkan dua rukun ini dalam surah Al-Kahf. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul innama ana basyarun mitslukum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini seperti kalian, manusia biasa. Yuha ilayya. Tetapi diwahyukan kepadaku, "Annama ilahukum ilahun wahid." Wahyunya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan semua wahyu datang kepada Rasul yang wajib kita benarkan. Karena Rasul Muhammad utusan Allah Azza wa Jalla, yang tidak berdusta dan semua yang telah disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan yang bisa mengarahkan kita kepada surga telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kejelekan yang bisa mengantarkan kita kepada neraka semua telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah, tata caranya, waktunya, jenisnya, tempatnya, ukuran beribadah telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seluruh ibadah, baik caranya, waktunya, tempatnya, ukurannya, jenisnya, sebabnya tidak seperti yang ditentukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ibadah yang bid'ah, ibadah yang baru dalam agama. Dan seluruh ibadah yang tidak ada contoh dari Rasul, tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, ibadah tersebut tertolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal satu amalan saleh yang dianggapnya amal saleh tapi tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, kata Rasul, amalan tersebut tertolak. Sehingga wajib kita beribadah kepada Allah karena kita hamba Allah. Dan wajib kita beribadah sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia rukun syahadatain kita yang wajib kita amalkan, wajib kita paham, dan wajib kita terapkan dalam setiap ibadah kita, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah azza wajalla, sehingga kita beruntung di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian mengamalkannya, istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia, sehingga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wat tauhid wa adzil syirka wal musyrikin wa damir ad-din. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma asli dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa khrijna minadh dhulumati ila nur ya rabbal alamin. Allahumma asli wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya rabbal alamin. Ibadullah, innallah ya'murukum bil adl, innallah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.